Formasi terbang burung angsa. Sekelompok burung angsa yang terbang ke utara untuk menghindari musim dingin. Setiap kali terbang secara berkelompok, mereka terbang dengan formasi huruf V. Apakah mereka terbang dengan formasi itu hanya supaya terlihat indah? Ternyata ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari keunikan itu. Kepakan sayap angsa yang berada di depan bertujuan untuk memberikan daya dukung pada angsa-angsa yang berada di belakangnya. Dengan begitu, mereka tidak perlu bersusah payah untuk menembus angin yang bertiup kencang. Kelompok angsa yang terbang berkelompok bisa terbang 7 kali lebih jauh daripada terbang sendirian. Jika seekor angsa keluar dari formasi, ia tidak akan mungkin terbang tanpa teman-temannya untuk mencapai daratan di utara. Angsa yang terbang dengan formasi tersebut selalu mengeluarkan suara riuh rendah untuk memberikan semangat kepada angsa yang di depannya. Tujuannya agar mereka terbang dengan lebih kuat dan bersemangat. Jika ada salah satu angsa yang sakit, terluka, atau tertembak, beberapa ekor angsa lainnya akan ikut keluar dari formasi untuk melindungi angsa yang terluka. Mereka akan tinggal bersama angsa tersebut dan berusaha menyemangatinya agar bisa terbang kembali. Dari sekelompok angsa, kamu akan belajar tentang pentingnya bekerja sama dalam sebuah tim. Bersatu dalam tim, kamu bisa mencapai hal yang lebih besar bersama-sama dalam jangka waktu yang lebih cepat. Tim yang hebat akan selalu mengalahkan individu yang hebat. Tidak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Katanya di situasi seperti sekarang ini, mending di rumah aja. Benar sih, tapi pastikan ketika seharian di rumah, khususnya anak Anda, bukan hanya main gadget terus. Akan jauh lebih baik kalau kita mulai mengajarkan satu kebiasaan paling positif pada mereka, yaitu kebiasaan untuk membaca. Nggak mudah, tapi bisa. Nah, apa langkah pertamanya? Berikan bacaan yang memang dirancang khusus untuk anak-anak. Ada banyak pilihan, salah satunya adalah buku Mary Riana for Kids. Bacaan edukatif, inspiratif, dan pastinya disukai oleh anak Anda. Isinya berisi cerita-cerita analogi yang mudah dimengerti oleh anak dan juga disertai ilustrasi menarik, jadi nggak bosan. Anak saya juga suka bacanya. Tersedia dua seri, yaitu Mary Riana for Kids 1 dan juga Mary Riana for Kids 2. Buku ini bisa dibaca untuk anak-anak sendiri atau bisa juga Anda yang membacakannya untuk anak Anda. Tertarik? Segera miliki buku Mary Riana for Kids dengan klik link yang ada di bawah ini. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.